Saihu panukmu tido paklangiti Sia dia ro pangurupi onro Lau mangurupia disita onoki Na jocot na sotartea Sia Tuhan isi topatano Gabe tara pula ala dengan basa Mago masudeng nahol soki Mago masudeng nahol soki.